إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berikutnya pembahasan tentang as-sihr dari apa yang disebutkan oleh al-imam al-hafidh al-allamah Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Saduni rahimahullah. Abu Yamin al-Mansuri mengatakan dalam pemberian tahqiq ataupun tabwid, demikian judul asyru wa tafiruhu wa hukmu sahih wa man istabaha sani'ahu, pembahasan tentang sihir dan pengaruhnya dan hukuman bagi pelaku sihir dan hukuman bagi orang yang membolehkan praktek sihir. Sihir secara bahasa artinya adalah ibarah an kulli syai' khafiya sababuhu, sebutan ungkapan untuk segala sesuatu yang samar sebab-sebabnya, sesuatu yang samar ataupun lafufa wa dakha, sesuatu yang lembut, sesuatu yang ruwet, rumit. Ini dikatakan sebagai sihir. Ini sebabnya apa? Pengaruhnya apa? Tersamarkan. Ini secara bahasa, sehingga secara bahasa takupannya sangat banyak sekali dan sangat luas. Sehingga di dalam bahasa Arab, kalau ada satu perkara kok rumit, maka orang Arab menyebutnya akhfa minas sihr. Perkara ini lebih misterius daripada sihir, lebih tersamarkan daripada sihir. Salah seorang penyair Muslim bin Al-Walid Al-Ansari mengatakan dalam bait syairnya, ja'alti 'alamatil mawaddati bainana maqasid lahdhihinna ahfa min as-sihr. Masa'idha laqdin hunna akhwa minas sihr. Ja'ati alama bilu mawaddati bainana masa'idha laqdin hunna akhwa minas sihr. Engkau jadikan tanda-tanda kecintaan di antara kita ibaratnya seperti jerat-jerat pandangan yang itu lebih samar daripada sihir. Akhfa minas sihr. Tentunya pandangan mata adalah sesuatu yang sulit diterka, sesuatu yang sama. Maka adanya mawaddah, adanya hubungan kecintaan itu tertandai dengan pandangan mata. Ini syair-syair jahiliyah tentunya. Allah alam kalau yang ini apakah syair jahiliyah atau tidak. Al-Muhim saya biasanya berbicara terkadang permasalahan-permasalahan terkait hubungan dua jenis manusia. Dengan pandangan mata seseorang bisa menerka-terka, ini terjalin kecocokan ataukah tidak, sehingga dituangkanlah oleh Muslim atau oleh Walid Al-Ansari dalam satu bersiarnya, jangan dialam hati mawad jati bayinina atau bayinana maso idalah ding guna afamnas. Sehingga masih belum bisa dipastikan dan ditebak secara meyakinkan apakah ini bersambung, ya, tidak bertepuk sebelah tangan ataukah tidak. Karena sekedar kelingan mata, kedipan mata, pandangan mata, sorotan mata, ini sesuatu yang masih tersamarkan dalam hubungan dua orang, laki dan perempuan. Jadi, ini secara bahasa, sehingga makna secara bahasa sifat adalah terpakai untuk segala sesuatu yang tidak jelas. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya inna minal bayan nasihat, sungguhnya di antara penjelasan itu ada sihir. Sihir secara bahasa, bukan betul-betul sihir dalam artian magic menggunakan bantuan setan. Tetapi terkadang kepandaian seseorang dalam retorika menyusun kata membuat orang terkesima. Kepandaian seseorang dalam berbicara, misal para salesman itu, mereka menawarkan dagangan, ya. Mereka kumpulkan orang di satu ruangan, kemudian mereka menjelaskan tentang spesifikasi barang dagangannya dengan secara rinci, keunggulan-keunggulan barang dagangan tersebut dan seterusnya, orang yang sebelumnya tidak tertarik bisa menjadi tertarik. Ketertarikan itu apa sebabnya? Sesuatu yang sama, ya, disebabkan karena pandainya adalah mengolah kata. Begitu sangat meyakinkan. Meskipun banyak orang yang kemudian setelah membeli di rumah tidak dimanfaatkan. Kenapa? Memang tidak, ya tidak butuh. Hanya termakan oleh apa namanya? Promosi. Termakan oleh promosi. Dan yang seperti ini banyak kejadian-kejadian. Ini disebut oleh Rasulullah SAW inna minal bayan nasihat. Terkadang seseorang bertikai di hadapan hakim, ya, orang yang dia itu zalim, dia yang bersalah, bisa dibenarkan dan bisa dimenangkan disebabkan karena lebih pandai dalam mengolah kata. Orang yang benar, tetapi karena dia tidak pandai untuk kemudian berargumentasi, dia kalah. Dan dalam keadaan seperti ini Rasulullah SAW mengibaratkan, ya, bahwasannya di antara kalian ada orang yang datang kepada saya, mungkin bisa jadi salah satu di antara kalian Al-Hakim Akhi lebih pandai bicara daripada saudaranya, sehingga aku menangkan kasusnya untuk dia, padahal sebenarnya dia telah berbuat dolim kepada saudaranya. Maka barang siapa yang ambil harta dari saudaranya tanpa hak, sebenarnya dia hanya mengambil bungkahan-bungkahan api neraka. Ancaman dari Rasulullah SAW. Al-Muhim di sini secara makna, secara bahasa, as-sihr terpakai untuk segala sesuatu yang khafiya sababuhu wa la tufawwad daqqah, yang tersamarkan sebab-sebab, samar, tersembunyi, tidak jelas. Adapun makna sihir secara istilah, sihir secara istilah, maka para ulama dalam perkara ini memberikan banyak definisi. Dan banyaknya definisi tersebut disebabkan karena banyak macam ragamnya sihir. Sihir itu macamnya banyak sekali, ya, dan sulit untuk bisa dirangkum dalam satu definisi, dirangkum menjadi satu dengan rangkuman tersebut, ya, memasukkan seluruh jenis-jenis sihir dan mengeluarkan sesuatu yang bukan dari jenis sihir. Ini sulit sekali untuk dibuat demikian dalam bahasa istilah, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan dalam pendefinisian oleh para ulama. Mata peragamnya sangatlah banyak sekali. Coba kalau misalnya sihir itu disebut adalah sesuatu dari setan yang menyebabkan, kalau hanya dari setan saja, maka tidak semua dari setan itu sihir, kan begitu. Ya, berarti harus ada tambahan yang menyebabkan antara dua orang suami istri bisa bertikai, bahkan sampai bercerai. Maka sihir tidak terbatas hanya ini saja. Menyebabkan suami istri juga bisa saling cinta dengan sihir. Saling benci. Orang yang tidak cinta bisa menjadi cinta, orang yang ya cinta bisa menjadi benci. Ini sihir. Tapi sihir tidak terbatas ini saja. Orang yang secara pandangan mata dipotong kepalanya, kemudian ternyata dia bisa hidup kembali menjadi satu kepalanya, itu juga sihir. Ditusuk-tusuk dengan tombak, dengan pedang, dengan besi, tapi ternyata tidak mati, itu juga sihir. Maka bagaimana mendefinisikannya ini? Sulit sekali, ya. Kemudian tenung, peluk, santet, ini juga masuk dalam sihir. Maka karena sangat banyak macam dan ragamnya, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam mendefinisikan. Karenanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa sihir itu adalah ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah. Nah, ini juga belum jami' mani karena seperti ini. Ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah. Sebutan yang mencakup makna-makna yang sangat banyak. Nah, ini yang mana makna-makna yang sangat banyak ini? Ini juga belum sesuai untuk dikatakan sebagai definisi sihir. Adapun yang wallahu a'lam bishawab, yang paling bagus daripada definisi sihir adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi. Ibnu Qudamah punya banyak kitab, sudah itu juga Al-Kafi, kemudian Al-Lughni. Ini dalam kitabnya Al-Kafi, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa sihir adalah wa azaim wa uqa. Azaim wa uqa. Wa uqa. Jimat-jimat. Nah, ini masuk sihir. Azaim, jimat-jimat itu masuk sihir. Uqa, mantra-mantra itu juga masuk sihir. Wa uqa, buhul-buhul itu juga masuk sihir. Maka sihir, ya, kaitannya dengan ini. Ima dengan jimat, jimat-jimat yang dibawa raja-raja dan semisalnya itu masuk dalam kategori sihir. Atau ruqa, yakni dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan dari dukun paranormal ataupun yang semisal mereka. Ini juga sihir. Kemudian pukul-pukul yang biasa dilakukan oleh nenek-nenek sihir. Ini juga sihir. Dengan apa? Boneka kemudian ditusuk-tusuk sehingga orang yang dituju itu seperti tertusuk-tusuk, bahkan bisa mengirim berbagai macam benda-benda ke dalam tubuh manusia korbannya, seperti mengirim dan memasukkan ke dalam badan seseorang, semisal paku, beling, silet, juga bisa memasukkan ke dalam tubuh orang binatang-binatang semisal kalajengking, dan yang lainnya, pelabat, bahkan belatung pada tubuh manusia. Ini tentunya khofiyah sababu, tidak jelas ini bagaimana kalau bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Di ronsen terlihat dalam tubuhnya sekian banyak ya, dalam tubuhnya tersebut. Paku-paku, dan bukan paku-paku kecil, paku-paku kering, bukan. Paku-paku yang besar-besar, panjang-panjang dalam tubuh. Bisa diruqyah, bisa keluar satu per satu. Itu terjadi. Tu'athir fil abdan, ia memberikan pengaruh pada badan. Wal qulub, nah ini lebih rinci, memberi pengaruh kepada badan dan juga memberi pengaruh kepada hati. Terkadang memberi pengaruh kepada badan, rusak badannya, bisa membelembung, bisa mengerikan, berbagai macam terkena gangguan sihir, santet, peluk, penuh, sampai meninggal dunia. Juga bisa mempengaruhi hati, mungkin badannya tidak apa-apa, tapi hatinya dikuasai. Suami tidak bisa mendekati istrinya karena istrinya ternyata dikuasai oleh ramah tersihir, tidak kenal sama sekali dengan suaminya, dan bisa benci tanpa tahu apa alasan bencinya, padahal sebelumnya sangat cinta. Ini mempengaruhi hati. Fayu meridwa yaktul, sehingga menyebabkan sakit atau membunuh. Fayu farid bainal mar'i wa zawji, dan memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Fayaqut afla zawjain an sahibih, dan ambil ikatan, yakni zawjain, yakni menjadikan kasih sayang. Kalau yang sebelumnya dua orang yang saling cinta terpisah, berikutnya ini sebaliknya, menjadikan dua orang yang sebelumnya tidak ada kecintaan, mungkin salah satunya cinta kepada yang lain, tapi bertepuk sebelah tangan, kemudian dengan pelan bisa menjadi seolah-olah mencintainya. Maka ini semua merupakan bagian daripada sihir. Dan bisa jadi ini pun belum menjadi definisi jamin aneh, karena yang namanya sihir ini sesuatu yang terus berkembang, ya, kemampuan-kemampuan syaitan dalam perkara ini, ya. Tidak hanya semata apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, tetapi apa yang disebutkan di sini sudah sangat luar biasa, mencakup mayoritas daripada sihir, dengan jimat-jimat raja-raja, ya, azim, azaim, kemudian dengan mantra-mantra, kemudian dengan buhul-buhul. Biasanya tidak keluar daripada ini. Pasti ima itu dengan mantra atau dengan buhul, atau buhul-buhul pun juga dengan mantra tentunya. Dan sihir tentunya hanya terjadi di saat seseorang mengabdikan dirinya kepada syaitan. Ini sihir jenis yang dikafirkan oleh para ulama, yakni dengan istihdam syayatin, menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Karena sihir itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang berupa ikatan-ikatan, simbol-simbol, pukul-pukul, dan juga mantra-mantra, bacaan-bacaan, juga rajah-rajah, yang dengan itu si pelaku sihir meminta bantuan kepada siapa, kepada apa yang mereka maukan, wasilah untuk mengabdikan diri kepada syaitan dengan membaca mantra-mantra kesyirikan, perendahan diri kepada syaitan, pengabdian diri kepada syaitan, raja-raja yang berisi tentang perendahan kepada agama, kepada syariat Allah, dan pemujaan terhadap syaitan-syaitan yang tentunya biasanya dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami, dengan huruf-huruf yang terbalik-balik dan yang semisalnya. Dan itu merupakan simbol-simbol yang diketahui oleh syaitan, menjadi syarat untuk kemudian syaitan mau berbagi dengan si penyihir tadi, orang yang mengabdikan diri kepada syaitan, membantu, yang pada hakikatnya itu bukan bantuan. Pada hakikatnya itu bukan bantuan, tetapi justru itu merupakan kebinasaan. Syaitan merasa besar dengan itu. Syaitan merasa diagungkan dan dimuliakan. Maka dengan bantuan-bantuan syaitan tersebut, semakin rusak orangnya, semakin rusak dan semakin besar kesyirikan seseorang, maka akan semakin besar pengaruh sihirnya, semakin besar bantuan setan kepadanya. Orang yang paling kufur, paling syirik, itulah yang paling berbahaya, paling kuat sihirnya. Tetapi sama sekali tidaklah bermadarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama daripada sihir dengan istidlal syayatin, menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Sehingga syaitan-syaitan yang membantu ini disebut khatib. Wallahu musta'an. Kemudian yang kedua disebut sihir juga, tetapi dia tidak sampai kufur karena tidak menggunakan bantuan syaitan, menggunakan obat-obatan, ramuan-ramuan yang bisa mempengaruhi badan, juga bisa mempengaruhi akal dan bisa mempengaruhi kehendaknya, muyulnya, kecenderungannya. Yang dengan itu bisa menyebabkan seseorang berpaling atau seseorang cenderung, artinya berpaling menjadi benci atau cenderung menjadi cinta, disebabkan karena ramuan-ramuan tersebut. Ada ramuan-ramuan yang seperti ini, diramu secara khusus, betul-betul mempengaruhi daripada pikiran seseorang. Di saat seseorang diberikan ramuan tersebut, maka kemudian apa yang didoktrinkan kepadanya itulah yang masuk dalam pikirannya. Terus seperti itu setiap kali diberi ramuan. Ini yang sering disebut dengan bahasa Arabnya as-sarfu wal-athfu, sorof dan atof. Sorof ini adalah guna-guna, menyebabkan orang yang sebelumnya cinta menjadi benci. Atof itu adalah pelet, sebelumnya benci menjadi cinta. Kalau menggunakan semisal bantuan setan, maka ini adalah kesyirikan. Tetapi kalau tidak, sekedar dengan ramuan-ramuan, maka ini masuk di dalamnya sihir, tetapi tidak sampai mengkafirkan. Dan kalau obat-obatan seperti ini, obat-obatan kimia, mungkin saja ada pengaruh-pengaruh seperti ini, seperti anestesi, ya. Misal mati rasa begitu. Ya, bius. Ini juga sebab-sebabnya kopi. Seseorang menjadi tidak sadar atau melakukan sesuatu, dia merasa melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya sama sekali. dengan obat-obatan, obat-obat penenang. Kalau dipergunakan untuk kejahatan, maka ini adalah kejahatan. Dipergunakan untuk kejahatannya, obat-obat yang apa disebut dengan psikotropika atau bagaimana, itu diatur dalam perundang-undangan penggunaannya, sehingga orang yang membeli obat-obatan semisal ini harus dengan resep dokter, tidak sembarangan dijual bebas. Karena bahayanya sangat besar kalau disalahgunakan. Bahayanya sangat besar kalau disalahgunakan. Apakah ini masuk definisi tersebut? Ini sihir yang tidak sampai pada mukafir, wallahu a'lam. Yang jelas di sini disebutkan adwiyah di antaranya, yakni obat-obatan. Apokir, ramuan-ramuan. Termasuk juga sirup. Itu juga masuk sihir dengan uap asap keluar begitu, kemudian seseorang kemudian dia bisa tertidur pulas. Ini dari sisi secara bahasa tentunya masuk ya definisi sihir, akan tetapi wallahu a'lam bishawab, tentunya itu bukan sihir yang dimaukan dalam syariat, yang dikafirkan pelakunya. Definisi yang kedua tadi, meskipun sebagian ulama menyebutnya sebagai sihir, maka pada hakikatnya itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Memang tersamarkan sebab-sebabnya, maka ini bagian daripada sihir secara bahasa. Akan tetapi bukan itu yang dimaukan oleh syariat di saat menyebut tentang kalimat sihir di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga definisi daripada Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah definisi yang paling mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yashaduna anna fid dunya sihran wa sahara. Dan mereka harus mempraksikan bahwasannya di dunia ini memang ada sihir. Sihir itu nyata ada. Demikian pula tukang-tukang sihir itu ada. Sihir dan sahar, para penyihir. Hanya saja dikhilafkan apakah sihir ini benar-benar hakiki, memiliki pengaruh takfir, ataukah hanya khoyal semata. Khoyal itu hanya khayalan, ya, dihayalkan saja pada seseorang, tetapi tidak ada hakikatnya. Maka dalam perkara ini ahlu sunnati wal jamaah, ada khilaf ya memang. Ahlu sunnati wal jamaah berkeyakinan bahwasannya sihir itu memiliki hakikat dan nyata. Sihir itu adalah sesuatu yang nyata, hakiki, bukan sekedar khayal. Adapun Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah dan sekelompok dari kalangan ulama yang bersepakat dengannya menyatakan bahwasannya sihir itu tidak memiliki hakikat, tidak ada hakikatnya sama sekali. Sihir itu hanyalah khayal. Ahlu sunnah wal jamaah, ini tentunya yang benar, pendapat yang benar. Mereka meyakini bahwasannya sihir itu ada dua macam. Sihir ada dua macam. Sihir yang memiliki hakikat, hakiki benar-benar ada pengaruhnya, pengaruh yang nyata, mampu bermadarat kepada orang yang disihir dengan izin Allah, mampu bermadarat pada badan orang yang disihir, pada akalnya, pada kehendaknya, menyebabkan seseorang bisa berpaling dari kekasihnya. Dan perkara ini perkara yang sampai kepada kita dan bahkan sebagian besar kita menyaksikannya, tidak hanya sekedar mendengar. Perkara yang sampai beritanya kepada kita dalam hitungan mutawatir, tidak terhitung jumlahnya. Kisah-kisah tentang hal-hal tersebut, sebagian kita betul-betul menyaksikan. Ini menunjukkan sihir itu betul-betul nyata, ada pengaruhnya. Seseorang yang diguna-guna, kemudian setelah guna-gunanya itu dapat diketahui, kemudian dihancurkan, lepas guna-gunanya, hilang pengaruhnya. Betul-betul nyata, terjadi. Sehingga hal ini tidak bisa didustakan, karena berita-berita yang sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir, bahkan tidak hanya sekedar berita, kita melihatnya sendiri, menyaksikannya sendiri. Sihir benar-benar nyata, ada hakikatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis sihir yang itu memang sekedar khayal, tambwih, tipuan mata semata. Dan ini masing-masingnya ada dalil. Sihir yang memiliki pengaruh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa ya'lamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dengannya mampu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ya, Allah sebutkan demikian, mampu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Pengaruhnya nyata. Dan Allah perintahkan untuk ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan, kejahatan wanita-wanita yang meniup pada buhul-buhul. Kalau seandainya itu tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki hakikat dan tidak mampu bermadarat, maka tentunya tidak perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah. Itu hanya takhil saja, itu khayal. Ya. Tentunya tidak perlu untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk minta perlindungan kepada Allah menunjukkan di situ adanya pengaruh yang hakiki pada yang namanya sihir. Adapun yang kedua, itu yang terjadi pada Saharatu Fir'aun. Itu adalah takhyil saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para penyihirnya Fir'aun itu, mereka saharu ayunanas wastarhabuhum, mereka menyihir pandangan-pandangan manusia. Ini apa yang disebut dengan iblis kalau sekarang. Pandangan-pandangan manusia disihir oleh mereka, wastarhabuhum, dan membuat mereka ketakutan. Yukhayyalu ilaihi min sifrihim annaha tas'a. Ini pada ayat yang lain. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Dikhayalkan dengan sebab kekuatan sihir mereka, terhayalkan bahwa hibal dan uisi, ya, tali temali dan tongkat-tongkat itu bisa bergerak-gerak. Padahal yaitu tali dan tongkat masih tetap utuh, tali dan tongkat. Tetapi disamakan dengan sihir-sihir mereka tersebut menjadi bergerak. Terlihat itu adalah ular-ular yang banyak sekali jumlahnya dan bergerak-gerak mengerikan. Betul-betul sampai Musa sendiri merasa takut, merinding melihatnya. Terkesima dengan apa yang dilakukan oleh para sahara tersebut, para penyihirnya Fir'aun. Orang-orang yang di situ yang melihat dan menyaksikan pun juga demikian. Wastarhabuhum, sampai pada rasa gentar yang luar biasa pada diri-diri mereka. menyaksikan ular-ular yang jumlahnya sangat banyak, bertumpuk, bergeliat-geliat, menggeliat-geliat luar biasa. Cuma sebanyak itu. Tetapi itu adalah khayal. Sama sekali tidak ada kenyataannya. Itu tetap tongkat dan tali. Sehingga apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah inilah kebenaran. Berdasarkan kuatnya argumen hujjah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir memiliki hakikat. Dalilnya yang pertama tadi telah disebutkan, syarr min naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan para wanita-wanita penyihir yang meniup-niup pada buhul-buhul. Kalau sihir itu tidak memiliki hakikat, misal Allah juga tidak akan memerintahkan untuk isti'adah, meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah dari madharatnya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Sesuatu yang diajarkan berarti sesuatu itu memiliki hakikat. Karena sesuatu yang tidak memiliki hakikat, jadi tidak bisa diajarkan. Kemudian yang ketiga, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini juga dalil ketiga, bahwa sihir memiliki pengaruh, mampu untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, menjadi sebab perceraian antara suami istri. Adapun sesuatu yang tidak memiliki hakikat, tentunya tidak bisa menjadi sebab. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW sendiri pernah disihir. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sahara Rasulullah SAW rajulun min bani Zuraid. Rasulullah SAW disihir oleh seseorang dari bani Zuraid. Yuqalu lahu Labid bin Al-Asam, orang Yahudi bani Zuraid, yang bernama Labid bin Al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhayya ilaihi annahu kana yaf'al asyai wa maf'al. Sampai-sampai dikhayalkan pada beliau, beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan. Karena pengaruh daripada sihir tersebut, seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Sehingga meskipun kalimat di sini yukhayyal ilaih, ya, sisi daripada memiliki hakikatnya adalah hal tersebut mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian turun dua surat dari Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata jumlah daripada pukul-pukul tersebut ada 11 yang ditaruh, disimpan di salah satu sumur. Kemudian setelah dikeluarkan, terlihat di situ ada 11 ikatan. Setiap kali dibacakan satu ayat daripada kedua surat tersebut, maka satu simpul lepas, satu simpul lepas, satu simpul lepas. Dan surat Al-Falaq dan An-Nas kalau dikumpulkan jumlah ayatnya ada 11. Al-Falaq 5, An-Nas 6. Demikian pula di dalam hadis yang lain, bahwa dua malaikat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau di sihir oleh Labid ibn al-A'sam. Salah satu dari malaikat itu bertanya kepada yang lain, wa ma wajah ar-rajul? Qala mabud. Sakit apa orang ini? Maka yang lain mengatakan disihir. Mabud artinya marid minasihir. Sakit disebabkan karena sihir. Sehingga dari sini sihir memiliki pengaruh, membawa kepada marid, orang menjadi sakit. Demikian pula pada hadis yang sama, di akhir hadis Rasulullah menyatakan qad afani Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesembuhan dariku. Ini juga memberikan faedah bahwasannya sihir memiliki pengaruh yang hakiki. Sehingga dikatakan afani Allah, adanya kesembuhan disebabkan karena hilangnya illah, hilangnya al-mar, hilangnya sakit, sehingga dikatakan sembuh. Dan yang lainnya daripada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sihir memiliki hakikat. Dan karena kuatnya pendapat ini, sebagian ulama bahkan menyatakan ijma, seolah-olah tidak menganggap pendapat daripada Mu'tazilah. Ajma'u 'ala anna sihr lahu haqiqah. Sepakat bahwa sihir itu memiliki pengaruh. Illa Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah, beliau termasuk yang berpendapat bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya. Dan ini tentunya pendapat yang menyelisih jumhurul ulama dan menyelisih nusus sahihah. Sehingga pendapat beliau pun juga dalam hal ini keliru. Adapun para ulama yang memberikan penjelasan tentang perkara ini, kita ambilkan ucapan sebagian mereka membantah daripada pendapat Mu'tazilah. Sulaiman dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid putra dari Syekh Muhammad, waqad za'ama qaumun min al-Mu'tazilah. Wagairuhum anna sihr tahyil la haqiqata lah wa hadha laysa bi sahih ala itlaq. Baminhum ma huwa tahyil wa minhum ma huwa haqiqah. Dan telah beranggapan orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka bahwa sihir itu hanya semata khayal, tidak ada hakikatnya. Dan ini tidaklah benar secara mutlak. Bahkan yang benar dari sihir itu ada yang memiliki apa, ada yang hanya sekedar tahyil dan ada pula yang memiliki hakikat. Maka ada yang disebut dengan syawadah. Syawadah itu sejenis dengan sulap. Semisal dia hanya sekedar keterampilan tangan, menipu gerakan-gerakan yang sangat daripada tangannya, disertai dengan beberapa alat-alat yang membantu dirinya dalam beraksi di hadapan manusia. Maka segala sesuatu tampaknya itu seolah-olah sihir, tetapi pada itu hanyalah tipuan-tipuan semata, tipuan-tipuan dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan. Maka yang seperti ini ya tentunya bukan masuk dalam definisi sihir, meskipun mereka menyebutnya sebagai magic ataupun sihir, bukan sihir yang dimaukan. Ada pun seseorang ya, dia bisa terbang, betul-betul terbang ya, dia bisa menembus tembok dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini tentunya sesuatu yang sifatnya wallahu a'lam, kalau memang itu adalah trik juga. Sekali lagi, kalau itu hanyalah trik, maka tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengkafirkan. Tetapi kalau itu membawa kepada peribadatan terhadap syaitan, pengakuan terhadap syaitan dan bantuan-bantuan syaitan, maka ini adalah kekufuran. Sulaiman menafi akan dijelaskan sisi kekufurannya, wallahu ta'ala alam biswa. Oke, kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.